Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddathana al-Thiriyabi قال حدثنا إسحاق ابن راهوية atau راهوي ya, ada dua bacaan راهوية atau راهوي. Naam. قال حدثنا عبد الله ابن إدريس qala haddathana Muhammad ibnu Amr an Abi Salamata an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Bakrin ibni Abi Dauda qala haddathana Abu Tahir Ahmad ibnu Amr qala haddathana Anas ibnu Iyad qala haddathani Muhammad ibnu Ajlan anil Qa'qa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi atau annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Naam. Sanad hadis barakallahu fikum ya sahih. Tayyib, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yaitu annal iman maratib. Iman itu memiliki apa? Tingkatan. Karena di sini Nabi mengatakan akmal, yang paling sempurna. Berarti kan ada yang di bawahnya, dan di bawahnya. Nah, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Dari situ juga diambil faidah annal iman ya yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dan itulah yang menjadi judul dari bab yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri barakallahu fikum na'am dalam kitab ini ya. Baik. Bab dzikru ma dalla ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, kalau ada yang akmal berarti ada yang naqis. Akmal itu dia bertambah. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah barakallahu fikum fadilatu husnul khuluq. Fihi fadilah husnul khuluq. Di dalamnya terdapat keutamaan akhlak yang baik. Nah, jadi disebutkan di dalam hadis ini barakallahu fikum, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Nah, jadi dia bukan hanya punya kelebihan dari sisi ibadah ya, dari sisi barakallahu fikum bagusnya hubungan dia dengan Allah barakallahu fikum, tapi juga orang tersebut memiliki akhlak yang baik, bagusnya hubungan dia dengan sesama manusia. Nah, barakallahu fikum. Husnul khuluq ini dalam Islam barakallahu fikum benar-benar mendapat posisi yang terhormat. Posisi yang mulia. Sangat diapresiasi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bahkan kedudukan orang yang husnul khuluq ini bisa mengalahkan orang yang abid, ahli ibadah yang enggak punya husnul khuluq. Ya, kalau dibandingkan ini ada orang ahli ibadah nih. Puasa rajin, sholat rajin, barakallahu fikum na'am. Ya, baca Quran rajin. Nah, pokoknya ibadah-ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah rajin. Tapi orang ini akhlaknya sesama manusia jelek. Yang pertama sombong. Ya kan, karena merasa orang yang ibadahnya paling full. Ya. Orang-orang yang ada di sekitarnya sholat malam enggak pernah ya, atau jarang-jarang. Kemudian baca Qur'annya juga enggak sebanyak dia. Puasanya juga paling puasa bulan Ramadan aja. Ya, yang lain enggak. Akhirnya dia meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau santri ya teman-temannya. Dia meremehkan teman-teman yang lain yang barakallahu fikum. Ya, puasanya kurang, sholatnya kurang, baca Qur'annya kurang. Sombong plus meremehkan orang lain. Nah, ya. Ditambah lagi orang ini punya lisan yang ketus. Ya, tahu ketus ya, pedes. Nah, barakallahu fikum. Senang sekali barakallahu fikum. Lisannya itu menghukumi orang lain. Nah, barakallahu fikum ya. Apa itu si fulan? Dia itu santri pemalas ya. Paling malas disakan kami. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, langsung ya ngomong itu tidak barakallahu fikum memperhatikan perasaan orang lain. Nah, begitu mudah dia menghukumi saudaranya barakallahu fikum. semata-mata dengan apa yang dia lihat, itu dia jadikan landasan untuk menghakimi. Tanpa dia mengetahui posisi orang yang sedang dia vonis. Nah, para kafir. Baik, ada sebuah analogi yang saya harap bisa membuka pikiran kita semua terkait dengan menyikapi perbedaan. Terkait dengan menyikapi orang lain yang mungkin sudut pandangnya berbeda dengan kita. Ya, barakallah. Nah, seperti kemarin contoh yang saya sebutkan pada Umar bin Abdul Aziz. Masih ingat ya, beliau masuk ke masjid di malam hari, lampunya sudah padam. Akhirnya enggak sengaja nyandung orang lain, kesandung, ketendang, ya, enggak kelihatan. Orang ini langsung secara spontan mengatakan, "Anta majnun, kamu orang gila ya." Nah, dengan sebab ucapan itu, sang Hurras, penjaga atau bodyguard beliau, langsung ingin menghantam orang tadi. Kenapa? Ini orang enggak tahu adab. Masa Amirul Mukminin, khalifahnya orang Islam, dikatain orang gila. Gitu ya. Ini sudah penghinaan terhadap barakallahu fikum institusi negara gitu ya. Nah, ini bukan orang yang dihina, ini negara, ini simbol negara ini. Bukan simbol negara lagi, ini simbolnya orang Islam. Gitu ya. Ini mau dihajar. Tapi Umar bin Abdul Aziz, dia tahu posisi dan kondisi orang tadi. Sang Hurras ingin memukul orang tadi karena tahu ini Umar bin Abdul Aziz, orang yang dipukul. Apakah dia tahu kalau yang menendang dia ada Umar bin Abdul Aziz? Kan enggak tahu. Oh, gelap. Ya kan? Malam hari. Tiba-tiba ada yang nendang dia. Nah, dia enggak tahu. Dikiranya orang gila nih, tahu-tahu masuk masjid kemudian mau berbuat onar di dalam masjid. Maka dia secara spontan mengatakan, "Anta majnun." Paham ya? Karena tahu Umar bin Abdul Aziz memposisikan posisinya seperti orang tadi. Gimana saya kalau gelap-gelap ada orang masuk, ya kan? Kemudian nendang saya. Paham ya? Umar bin Abdul Aziz paham posisi orang tadi. Barakallahu fikum. Dia enggak ngerti, makanya beliau mengatakan, "La." Dan beliau mencegah pengawalnya tadi mengatakan, "Jangan." Dia kan cuma bilang, "Apa kamu orang gila?" Maka saya bilang, "Saya bukan orang gila." Paham ya? Di situ beliau memposisikan dirinya pada posisi orang tadi. Gimana kalau saya begitu kan? Enggak ngerti kan? Paham. Paham ya, Fan? Nah. Di sini ada sebuah analogi lagi untuk kita memahami permasalahan. Saya contohkan dengan kota ini ya. Kota ini di sisi sini berwarna hitam. Di sisi sini berwarna putih. Di sisi sini berwarna merah. Di sisi sini berwarna biru. Setiap sisi pada kota ini berbeda warna. Kemudian saya panggil 4 orang santri. Barakallahu fikum. Naam. Kotaknya belum saya keluarkan. Saya suruh dia berdiri di 4 sisi tadi. Ada yang berdiri di hadapan sisi warna hitam. Ada yang berdiri di hadapan sisi berwarna putih. Ada yang berdiri di sisi warna merah. Ada yang berdiri di sisi warna biru. Ya. Nah, ketika mereka sudah berdiri, saya keluarkan kotaknya. Saya tanya sama yang depan saya. Kotak ini warnanya apa? Dia akan mengatakan hitam, Ustaz. Karena yang dia lihat hitam, ya kan? Saya tanya sama yang berdiri di sisi putih. Kalau menurut antum warnanya apa? Putih, Ustaz. Ini teman ini buta warna. Jelas-jelas putih kok. Putih. Kok bilang hitam? Ini buta warna ini. Ya, nah. Antum coba dicek panasnya berapa derajat. Paling lagi fly ini, Ustaz. Nah. Sangat yakin dia. Karena dia melihat di sisi putih. Paham? Tanya yang berdiri di sisi merah. Kalau antum, ya menurut antum warna apa? Ya menurut antum merah, Ustaz. Kenapa? Ya ini merah buktinya. Orang dua ini lagi sakau paling. Nah, ya. Gak tahu warna. Oh jelas-jelas merah. Oh yang ini bilang hitam, yang ini bilang putih. Nah, saya tanya yang berdiri sebelah sini. Kalau antum menurut antum apa? Biru. Orang tiga ini yang stres. Oh jelas-jelas biru kok dibilang merah, dibilang putih. Nah, ya. Paling lagi berkunang-kunang itu jadi warna-warni. Pak Ivan ya. Itulah gambaran kita ketika terjadi sebuah perbedaan. Karena kita melihat pada sisi kita sendiri. Kita gak melihat pada sisi orang lain. Sehingga kita menghakimi dia begitu cepat. Paham ya? Seandainya kita mau merubah posisi, geser saja. Ya, oh tadi sudah saling kata-mengata itu. Ya, saling nyalah-menyalahkan. Nah, yang sudah tahu bagaimana gambaran kotak ini cuma senyum-senyum aja. Lihat orang ini tengkar-tengkaran. Coba antum geser. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Menurut antum warnanya apa? Loh, kok warnanya berubah, Ustaz? Iya kan? Yang ini ketika pindah ke sini, loh, kok warnanya hitam? Yang dari hitam pindah ke biru, loh, warnanya kok biru? Paham ya? Tak suruh muter lagi, loh, benar semua ternyata. Yang bilang hitam, benar, karena dia berdiri di sisi hitam. Yang bilang putih, benar, karena dia berdiri di sisi putih. Yang bilang merah, juga benar, karena dia berdiri di sisi merah. Ketika mereka sudah mengitari semua kotak tadi, tahu, oh ternyata kotak ini memang pada setiap sisinya memiliki warna yang berbeda. Paham? Dari situ pelajaran bagi kita, barakallahu fikum. Ketika terjadi khilaf, ya. Nah, perbedaan pandangan, perbedaan penilaian, barakallahu fikum, kita jangan melihat dari sudut pandang kita saja. Cobalah bergeser. Ya. Nah. Antum mengatakan seperti ini atau melakukan ini, kenapa? Rubah posisi kamu seperti dia. Paham ya? Nah, seperti Umar bin Abdul Aziz tadi. Karena dia tahu orang ini di dalam masjid enggak tahu kondisi Umar. Sedangkan pengawalnya karena tahu. Maka di situ Umar memposisikan dirinya seperti orang yang tidur tadi. Gimana kalau saya tidur ada orang dengan saya? Kan enggak tahu. Nah. Barakallahu fikum. Dan dari situ barakallahu fikum ya, para ulama mereka barakallahu fikum menyebutkan dalam ikhtilafat. Makanya ada khilafun lafzi, ada khilafun hakiki. Khilafun lafzi itu mereka berselisih hanya dari sisi lafaz istilah, tapi maksud sama. Ya, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Muqaddimah fi Usuli Tafsir, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam perbedaan sahabah dalam menafsirkan sebuah ayat itu banyaknya dalam kategori tanawu. Ya, khilaf dalam artian mereka berbeda pandangan dari sisi keragaman jenis tafsir dari sebuah ayat. Sebenarnya maksud mereka ini walaupun yang ini ngomong A, yang ini ngomong B, yang ini ngomong C, yang ini ngomong D, tafsir mereka ini sebenarnya kembali kepada satu perkara. Paham ya, Ikhwan? Nah, ini ilmu penting sekali atau sangat berfaedah sekali. Barakallahu fikum, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Paham ikhwan ya? Nah, taib. Barakallahu fikum. Seperti tadi, ada teman yang disakan, ya, malesnya amit-amit. Udah males mandi, ya kan? Kemudian barakallahu fikum, males apa lagi? Males belajar, males sholat, ya kan? Wah, pokoknya serba males dah. Amit-amit malesnya itu ya, barakallahu fikum. Nah, kita kalau kita melihat dari sisi kita, mungkin kita akan barakallahu fikum, tayyib, ya, memandang negatif teman satu ini, ya kan? Kita memandang dari sisi kita, kita memandang dari sisi orang-orang yang lain, para tolabo semangat semua kok. Satu siji, siji dewe, ya kan? Yang satu ini beda sendiri. Karena kita melihat dari sudut pandang mata kita, mata orang lain. Nah, ya, kita belum tahu dari sisi kondisi yang dia alami. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita gunakan barakallahu fikum ilmu tadi, ya, nah, kita mencoba untuk tasabut bertanya barakallahu fikum na'am dari hati ke hati, ya, mencoba untuk menyambung hubungan, koneksi dengan dia, menyamakan frekuensi, ya, kita dialog. Nah, ya, akhi, ya, ini sebelumnya saya minta maaf ya. Nah, terkait dengan antum, banyak perbincangan sudah di kalangan para tolabah, ya. Nah, keadaan antum yang begitu malas, ya, dalam banyak hal. Nah, tayyib, ana bukan ingin membongkar aib antum atau menjelekkan antum. Kita ingin mencari islah, ya, yang terbaik. Nah, ada masalah apa? Nah, seperti itu. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ya kan? Ketika ada orang yang mencaci maki, para salaf itu mesti tanya, orang ini punya masalah apa? Kenapa dia mencaci maki? Nah, ya, orang ini ada butuh apa? Kenapa dia marah-marah? Jadi berusaha untuk menyamakan frekuensi tadi, merubah posisi kita seperti dia. Nah, jadi ketika teman tadi barakallahu fikum buka mulut, dia cerita, nah, ini buat antum saja ya akhi, ya. Nah, kenapa ana jadi orang yang males-malesan? Nah, dia baru cerita, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, keluarga ana, Abi dan Umi, hancur. Misal ya, nah, cerai, centang perenang, laqadarullah. Abinya nikah lagi, Uminya nikah lagi, anaknya enggak diurusin. Enggak dikasih barakallahu fikum, tayyib, kiriman, ya. Enggak pernah lagi di telepon, dia berusaha menghubungi ayahnya. Barakallahu fikum ditolak, berusaha menghubungi ibunya ditolak. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu saja sudah membuat orang down, ya kan? Barakallahu fikum. Belum lagi barakallahu fikum, ya, dia mendapatkan permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, punya utang. Ya, sama teman-teman santri. Nah, karena udah lama enggak dikirimin, ngutang sini, ngutang sana, ngutang sini. Udah banyak yang nagih-nagihin dia. Pusing ya kan? Gimana tuh kalau berada posisi seperti dia? Ketika kita tahu gambaran hidup orang ini seperti itu, ketika kita merubah posisi kita seperti dia, paling tidak barakallahu fikum, kita tidak akan begitu mudah untuk menghakimi dia. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Artinya paling tidak kita akan mengerti kondisi kejiwaan orang tadi. Paham ikhwan? Nah, ya. Begitu juga barakallahu fikum perlu untuk diperhatikan ya bagi musrif atau musrifah atau orang tua untuk memahami daya pikir anaknya. Ada seorang anak entah MTQ atau MTA sering sekali ngambil barang temannya. Ya kan? Nah, pas dibuka tasnya itu, wah penuh koleksi ya kan. Nah, kotak pensilnya si Fulan, ya kan, perautnya si Alan, mobil-mobilannya si Fulan, masuk semua di dalam tasnya. Terkadang barakallahu fikum ketika kita tidak mengerti faedah tadi, langsung kita mengumumi, kamu maling ya? Gak boleh nak, maling mencuri itu. Langsung kita vonis, maling mencuri. Nah, ya. Padahal anak tadi, barakallahu fikum, ketika ditanya, maling itu apa Ustaz? Mencuri itu apa? Dia gak tahu ternyata. Nah, itu ngambil barang orang tanpa izin. Aku cuman pinjam Ustaz. Ya, tak pinjam nanti seminggu tak kembalikan lagi. Oh, Ivan ya. Nah, jadi menurut dia pandangan dia mengambil barang temannya tadi barakallahu fikum tanpa izin ya. Nah, ya boleh-boleh saja. Menurut dia cuman pinjam. Nah, tapi orang yang dewasa kan yang pikirannya lebih tinggi mengatakan ya itu sudah dalam bentuk apa? Pencurian atau gosop ya kan? Paham ya Pak? Nah, jadi itu penting untuk kita ketahui ilmu seperti ini barakallahu fikum ya. Nah, kita harus berusaha menyamakan frekuensi dulu dari sisi mana dia melihat hal tadi, sudut pandangnya. Nah, seperti tadi kita geser sedikit, oh, ya ternyata ada benarnya juga. Pak Ivan ya. Nah, kalau seperti tadi, ya kita berikan penjelasan kepada anak tadi, bukan berarti barakallahu fikum halal-halal saja, ya kan? Tapi diberikan penjelasan itu tidak boleh. Nah, ya. Nah, yang namanya barang orang itu hak dia. Kamu tidak boleh mengambil itu tanpa izin dari dia. Nah, itu namanya barakallahu fikum, ya. Sebuah tindakan yang tidak benar. Oh, begitu Ustaz ya. Iya, kalau mau pinjem izin sama orangnya. Paham ya, ikhwan? Nah, banyak hal barakallahu fikum yang ya bisa barakallahu fikum kita terapkan ya ilmu ini ketika kita barakallahu fikum berada dalam sebuah perbedaan atau barakallahu fikum ketika kita ingin menyikapi seseorang. Nah, ya, kita harus tahu dulu. Makanya Rasul itu ketika ada hal-hal yang tidak pantas, beliau akan bertanya terlebih dahulu sebelum menghukumi. Nah, ketika Rasul pernah hendak berpapasan dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah kan tiba-tiba apa? Ngambil jalan yang lain. Ibaratnya kan kita ustadz nih, ada santri mau ketemu tiba-tiba melengos loh. Apa ya? Apa salahku ya kan? Nah, kok tiba-tiba jaga jarak. Nah, maka Rasul enggak barakallahu fikum mendahulukan ya pikirannya beliau. Beliau terlebih dahulu bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Nah, tadi pas ketemu mau kemana? Kok melengos enggak biasanya? Ya, biasanya kan kalau ketemu Rasul, para sahabat itu senang langsung nyampaikan salam, barakallahu fikum, na'am. Ini kok malah melengos. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Inni kuntu junuban, wahai Rasul, tadi itu barusan saya junub, ya fakarihtu an ujalisaka ala ghairi taharah." Dan saya sungkan untuk bermajlis dengan Anda dalam kondisi tidak suci. Nah, maka Rasul mengatakan ketika tahu itu penyebabnya, Rasul membenarkan sudut pandangnya Abu Hurairah. Iya, innal muslimalah, layanjus, orang Islam itu gak najis. Walaupun dia junub, badannya enggak najis. Nah, paham ikhwan? Itu beberapa contoh. Ya, jadi, sebelum kita memvonis, menghakimi, barakallahu fikum, saudara kita, ya kita sesuatu yang bijak, kita harus tahu dulu. Nah, apa sebabnya, ya bagaimana posisi dia. Nah, Allah musta'an wa alaikum. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik. Kita lanjutkan. Terkait dengan husnul khuluq, ada kalam yang indah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin. Jilid 2 halaman 308. Beliau mengatakan husnul khuluq yaqumu ala arba'ati al-arkan. Husnul khuluq yaqumu ala arba'atil arkan. La yatasawwaru qiyamu, la yatasawwaru qiyamu saqihi illa alaiha. La yatasawwaru qiyamu saqihi illa alaiha. Kata Ibnu Qayyim, husnul khuluq akan tegak dengan adanya empat rukun. Akan tegak dengan adanya empat penopang. Nah, dia yang menjadi pokok dari segala macam husnul khuluq. La yatasawwaru saquha illa alaiha. Tidak akan tergambar tegaknya, ya, penopang-penopang tadi kecuali dengan empat perkara tersebut. Nah, artinya tidak akan mungkin husnul khuluq akan tercipta dengan barakallahu fikum, dengan baik, akan muncul, ya, dengan bagus dan indah kecuali ada empat ini. Kalau salah satunya hilang, husnul khuluqnya jadi pincang. Ya, nah, artinya ya kuranglah keindahannya. Barakallahu fikum. Karena memang husnul khuluq ini itu mahkotanya orang-orang beriman dan sangat ditekankan bagi para penuntut ilmu. Nah, makanya para ulama menyusun kitab Hilyah Talabul Ilm, perhiasan penuntut ilmu, adab, etika, akhlak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, akhlak itu benar-benar akan menghiasi barakallahu fikum diri orang. Secara fisik, mental, hati, pikiran. Ya. Benar-benar dia akan mendongkrak kekurangan yang ada pada kita. Husnul khuluq itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Entah karena kekurangan dari sisi kekayaan, ya, orang yang husnul khuluq itu terkadang lebih dicintai daripada orang yang kaya. Nah, barakallahu fikum. Terkadang barakallahu fikum dari sisi mungkin kekurangan dari sisi paras atau rupa. Naam. Ya, karena dia punya husnul khuluq, dia menjadi orang yang lebih dicintai daripada orang yang secara penampilan ganteng. Ya kan? Bajunya mahal, wangi, rapi, bersih. Nah, tapi karena akhlaknya jelek, tetap saja orang tidak suka. Ada orang yang biasa saja, barakallahu fikum, ya, bajunya pun sudah pudar, nah, barakallahu fikum, ya, sobek-sobek, barakallahu fikum, nah, ya, tayyib, parah juga, barakallahu fikum, biasa-biasa, tapi punya akhlak yang bagus, entah kenapa orang secara barakallahu fikum naluri, nah, senang dengan orang tadi, ya kan? Nah, jadi husnul khuluq itu akan benar-benar menaikkan level kita, barakallahu fikum, jauh beberapa derajat, dunia ataupun akhirat. Iya. Nah, orang yang paling dekat dengan Nabi majelisnya dikatakan adalah orang yang bagus akhlaknya, barakallahu fikum. Nah, baik. Yang paling berat timbangan amal kita nanti, barakallahu fikum, justru nilai husnul khuluq. Walaupun itu kecil, tapi bobotnya beratnya luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, baik. Bisa mengalahkan timbangan amal ibadah orang yang tidak punya husnul khuluq. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, ada empat yang menjadi penopang husnul khuluq. Yang pertama kata beliau adalah as-sabru, sifat sabar. Ya. Wal iffah. Yang kedua al-iffah. Sifat menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga as-syaja'ah. Ada sifat syaja'ah, keberanian. Barakallahu fikum. Nah. Ya, ada sifat syaja'ah, ada sifat keberanian. Husnul khuluq itu bukanlah sifat yang membuat kita jadi orang penakut. Yang membuat kita menjadi orang yang selalu pesimis, yang membuat kita menjadi orang selalu apa? Khawatir. Nah, enggak berani ini, enggak berani itu, was-was ini, was-was itu, tidak. Ya, husnul khuluq itu justru membuat kita menjadi orang yang memiliki keberanian, memiliki sikap optimis, memiliki sikap barakallahu fikum na'am, ya. Percaya diri. Nah, barakallahu fikum. Akan kelebihan atau barakallahu fikum kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Nah, memiliki saja. Yang keempat adalah al-adlu. Ya, al-adlu. Adil. Dalam artian, barakallahu fikum, semua sifat-sifat penopang tadi berada pada sisi balance. Keseimbangan. Ya, nah, dia adil di tengah-tengah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sampai di situ ya. Selanjutnya saya baca saja. Antum bisa merujuk lebih lengkapnya ke kitab tadi. Nah. Kata Ibnu Qayyim, as-sabru yahmiluhu 'alal ihtimal kazmil ghayr, kaffil adha wal hilm wal ana warifak wa adamit taish wal ajalah. Sikap sabar itu akan memunculkan, akan membuat dia mengeluarkan sifat ihtimal, sifat kemampuan untuk memikul segala macam beban dan kesulitan. Ya, dengan sabar itu dia menjadi orang yang tahan banting. Kemudian kazmil ghaiz, dengan sabar itu akan membuat dia memiliki sifat apa? Mampu meredam amarah, emosi, ya. Nah, enggak ngamuan. Wa kafil adza, dengan sabar itu membuat dia mampu memunculkan sifat tidak menyakiti orang lain. Helm, sifat santun. Wal ana, kehati-hatian. warifak lembut, ya, wa adamu taish, sabar itu membuat dia menjadi orang yang tidak gegabah. Sabar dulu sebelum dia bertindak, sebelum dia menyikapi, sebelum dia menyikat, ya kan? Nah, dengan kesabaran tadi menyebabkan dia tidak apa? Tidak gegabah. Sabar, nanti dulu. Jangan bersikap, jangan mengeluarkan pernyataan. Nah, sabar, tahan. Ya. Wal ajalah, dengan sikap sabar itu akan membuat dia tidak menjadi orang yang tergesa-gesa. Ya. Itu efek dari sifat sabar. Muncul yang bagus-bagus tadi. Wal iffah, kata beliau. Sedangkan sifat iffah, yahmiluhu ala ijtinabi radaili wal qabaihi minal qawli wal fi'li. Sifat menjaga kehormatan itu membuat dia menjauhi perkara-perkara yang rendah dan jelek. Karena dia menjaga kehormatannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kalau bohong, ini kehormatan saya akan tercoreng-moreng. Barakallahu fikum. Nah. Sampai orang-orang pembesar-pembesar Quraisy kaum musyrikin itu, barakallahu fikum, ya. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Herakl tentang sifat Nabi Muhammad, beliau mengatakan, kalau bukan bohong itu akhlaknya para budak, aku bohong saat itu. Ya, tak kibulin itu Herakl. Tapi karena dia merasa yang namanya kejujuran itu sebuah kehormatan, yang namanya bohong itu akhlaknya para budak, malu dia. Akhirnya ngomong apa adanya. Ketika ditanya tentang sifat Nabi Muhammad, jawab dengan jujur. Paham ya? Nah, jadi sekelas barakallahu fikum. Nah, kaum musyrikin Quraisy yang saat itu ya dia belum Islam, barakallahu fikum, punya pemahaman seperti itu. Nah, jadi orang yang merasa dirinya itu barakallahu fikum memiliki iffah, sebuah kehormatan, dia tidak akan barakallahu fikum ya membuat dirinya jatuh dalam perkara-perkara yang rendah, hina dan buruk. Nah, entah itu dalam ucapan. Ya, apa itu seperti apa? Ya itu. Misu-misu, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, omongan yang jorok. Nah, orang yang punya iffah, dia merasa menjadi orang yang rendah. Kalau ngomongnya itu, barakallahu fikum, yang keluar adalah omongan yang jorok-jorok. Nah, barakallahu. Dia tidak akan mau mengotori lisannya dengan ucapan kotor. Begitu juga perbuatan. Nah, ya. Yahmilu alal haya wa huwa ra'su kulli khair. Iffah itu juga akan membawa seseorang memiliki sifat rasa malu, dan malu itu merupakan pokok dari segala kebaikan. Nah, penting punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu itu karena dia merasa memiliki kehormatan. Ya kan? Makanya malu. Kenapa? Karena khawatir kehormatannya akan ternodai, akan hilang ketika dia melakukan hal-hal yang buruk. Makanya malu. Jadi orang yang malu itu adalah orang yang merasa punya kehormatan. Orang yang gak punya malu adalah orang yang tidak merasa punya kehormatan. Ikhwan ya. Nah, tayyib. Makanya Rasul mengatakan, idza lam tastahi fasna masyi'ra. Kalau inti enggak punya rasa malu, ya silakan kamu melakukan apa saja yang kamu suka. Nah, barakallahu fikum. Wa tamna'uhu minal fahsya wal bukhl wal kadzib wal ghibah. Barakallahu fikum. Wan namimah. Iffah itu akan menghalangi dia untuk melakukan tindakan keji. Zina, barakallahu fikum, ya. Tayyib, zina tangan, zina mata, zina kaki, dan seterusnya. Nah, kalau dia merasa punya kehormatan, dia tidak akan melakukannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wal bukhl, begitu juga sikap bakhil. Nah, kalau orang itu merasa barakallahu fikum memiliki sebuah kehormatan, dia tidak akan membiarkan sifat bakhil itu menguasai dia. Begitu juga kebohongan, ghibah dan namimah. Nah, jadi orang itu kalau dia merasa punya kehormatan dan kehormatan itu harus dia jaga, yang jelek-jelek tadi otomatis akan dia tinggalkan. Paham? Nah, sehingga orang-orang yang jatuh dalam perkara-perkara yang buruk tadi menunjukkan apa? Orang ini barakallahu fikum sudah kehilangan kehormatan dirinya atau tidak merasa memiliki kehormatan. Makanya dia enggak apa-apa mengotorinya dengan hal-hal yang buruk tadi. Wasyaja'ah, kata beliau, tahmiluhu ala izzatin nafsi wa isari ma'alil akhlaq wasyain. Nah, sedangkan sifat syaja'ah akan membawa dia pada sikap izzatun nafsi, ya, kemuliaan akan dirinya dan lebih mengedepankan akhlak-akhlak yang tinggi, perangai-perangai yang tinggi. Wa ala badlin nada alladhi huwa syaja'atun nafsi wa quwwatuhu, dan dia akan mencurahkan segala kebaikan yang itu merupakan bentuk keberanian dan kekuatan jiwa seseorang. Ya kan? Jadi orang yang memiliki sifat syaja'ah, dia akan begitu semangat badlun nada. Ya, membantu orang. Nah, memberikan kebaikan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ala ikhrajil mahbub wa mufaraqatihi. Di mana dia berani untuk mengeluarkan yang dia cintai dan berpisah dengannya. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Itu efek dari sifat syaja'ah. Jadi kalau ngasih itu enggak tanggung-tanggung. Bukan yang paling buruk yang dia miliki, ya kan? Nah, kalau kebiasaan orang kan kalau diminta sedekah, ya kan? Bagi paingan banyak yang minta-minta, ya. Mas, sedekah mas, ya kan? Pas mau ngasih kan lihat dulu dompetnya, kan? Nah, ada yang abu-abu, ada yang coklat, ya kan? Ada yang biru, ada yang merah. Kira-kira mana yang dikasih? Abu-abu, ya kan? 2000-an. Nah, pilih yang paling kecil mesti. Nah, ini dia. Nah, barakallahu fikum. Ya kan? Jarang lihat orang itu kalau diminta-minta abu-abu, coklat, biru, merah. Ambil yang merah. Pernah lihat enggak yang kayak gitu? Hah? Jarang ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau ada mungkin langsung viral nanti, barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi orang yang memiliki sifat syaja'ah justru dia akan memberikan apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Yang sangat barakallahu fikum tayyib semangat dalam mengamalkan ini dari kalangan para sahabat adalah sahabat Ibnu Umar. Ya, kalau kemarin kan soal makanan, ya kan. Nah, disebutkan juga dalam riwayat yang lain barakallahu fikum, beliau punya seorang budak wanita ini yang paling dia senangi. Nah, barakallahu fikum. Yang paling dia sukai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Inni la uhibbuki." Sebenarnya dari semua budak yang saya miliki, kamu yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi. Nah. Ya. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, fa'antihur. Karena itu kamu saya merdekakan. Nah, saya bebaskan. Karena yang paling dicintai itu yang beliau lepaskan. Nah, itu saja sebuah sikap keberanian barakallahu fikum. Efek dari sifat syaja'ah. Dia mampu mengeluarkan apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Naam. Fa innahu biquwwati nafsihi wa syaja'atihi atau wa syaja'atiha. Naam. Yamsaku inanaha wa yakbahu bilijamiha anin naz'i wal batshi. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Jadi di antara bentuk syaja'ah juga adalah kemampuan dalam mengendalikan emosi. Barakallahu fikum. Nah, ketika dia mampu untuk meluapkan, tapi dia tahan. Itu juga merupakan efek dari sikap syaja'ah. Barakallahu fikum. Karena Nabi mengatakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Wa huwa haqiqatu syaja'ah. Dan itulah kata Ibnu Qayyim hakikat dari yang namanya sebuah syaja'ah, keberanian. Nah, wal 'adl yahmiluhu 'ala i'tidali akhlaqihi wa tawassutihi fiha baina tarafai al-ifrat wa tafrit. Sedangkan al-adl itu akan membawa dia pada sikap pertengahan di antara dua sisi. Ya. Terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. Jadi dia tetap berada di tengah. Nah, sifat-sifat tadi kalau berlebihan, barakallahu fikum, justru ya tidak baik. Nah, fayahmiluhu ala huluqi syaja'ah alladhi huwa tawassut bainal jubni wat tahawwur. Di mana sifat syaja'ah itu berada pada sisi yang paling adil, yang paling seimbang antara sifat penakut dan sifat barakallahu fikum gegabah. Ya kan? Syaja'ah sih syaja'ah, tapi kadang ada orang yang kelewat syaja'ah tapi dia gegabah, kurang perhitungan. Ya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Misal barakallahu fikum dia ya punya sifat pemberani. Barakallahu fikum. Nah, dia harus berhadapan dengan seekor harimau Sumatera yang panjangnya 3 meter. Yang sedang barakallahu fikum ya hendak menerkam. Wah, berani Ustaz. Nah, itu bukan berani namanya. Paham ya? Dalam keadaan dia barakallahu fikum tidak membawa apa-apa, dia tidak punya pengalaman tentang barakallahu fikum ya mengendalikan hewan buas, kan lain lagi kalau pawang itu ya yang mengetahui karakter hewan mungkin tahu dia cara menaklukkannya. Nah, enggak, dia enggak ada ilmu itu sama sekali. Modal nekat aja. Ini namanya nekat, ngawur tadi. Syaja'ah bukan seperti itu. Ya, ya. Nah, syaja'ah itu penuh perhitungan. Dia berani tapi dengan apa? Perhitungan yang matang. Barakallahu fikum. Naam. Iya, jadi syaja'ah itu antara penakut dengan tahawur, antara penakut dengan ngawur. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa ala khuluqil hilm alladhi huwa tawassut bainal ghadab wal mahana. Dia memiliki sifat hilm, santun, antara sifat emosi, ngamuan. Ya. Helm itu bukan orang yang suka ngamuan. Bukan juga mahana, orang yang menghinakan dirinya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi helmnya itu tidak sampai pada tingkatan barakallahu fikum membuat dia diinjak-injak oleh barakallahu fikum ya manusia tentang harga dirinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wasukutin nafsi dan jatuhnya harga diri orang tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Sehingga itu empat penopang dari husnul khuluq. As-sabr, kemudian al-iffah, as-syaja'ah, dan adl. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Apakah boleh meluruskan shaf di depan yang miring ketika sholat? Nah, barakallahu fikum. Baik, ketika tidak begitu mengambil banyak langkah, maka labas barakallahu fikum, sebagaimana Rasul pernah membenarkan sopnya Ibnu Abbas ya, yang salah mengambil posisi, dirubah sama beliau. Nah, barakallahu fikum. Apa perbedaan inabah dengan taubah? Nah, inabah itu jauh lebih dalam daripada taubah. Kalau taubah, barakallahu fikum, dia menyesali dosanya, ya, menjauhi dosanya, dan berazam untuk tidak kembali lagi. Nah, kalau inabah, dia tambah poin yang keempat, yaitu al-islah. Ya, artinya ada upaya untuk memperbaiki diri, itu inabah, benar-benar kembali kepada Allah. Nah, bukan sekedar berhenti dari perbuatan buruk, dosa, tapi apa? Memperbaiki. Nah, barakallahu fikum ya. Yang tadinya barakallahu fikum dia, ya mantan penyanyi, na'am barakallahu fikum ya, dia ketika tahu dan sadar akan barakallahu fikum keharamannya, maka dia rubah jadi yang lebih baik. Yaitu apa? Ya, dia memperindah bacaan Qur'annya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Atau hal-hal yang lain. Jadi yang buruk-buruk dari masa lalunya dia ganti ke yang baik-baik. Nah, mantan apa? Dulu suka sekali gambar. Ya, gambar anime-anime. Tahu ya, kartun-kartun makhluk bernyawa, barakallahu fikum. Tayyib. Setelah dia mengenal dakwah, mengetahui akan barakallahu fikum keharaman menggambar makhluk bernyawa tadi, ya dia rubah, ya dia tinggalkan, dia jadikan dengan barakallahu fikum perkara yang lebih baik. Apa itu? Dia salurkan bakatnya ke membuat poster-poster, ya kan, dakwah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada yang lewat digital, ada yang mungkin barakallahu fikum lewat tangan, dia salurkan di situ. Ya. Nah, jadi ada gambar tapi di situ juga ada tulisan pesan-pesan dari qaul salaf. Nah, disebarkan itu. Kan dia mengandung muatan dakwah, membuat orang jadi lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terkait dengan kitab yang saya pakai untuk syariah, ini ada dua kitab. Yang pertama, Zari'ah, syarahnya Syekh Rabi. Yang kedua di sini ada matan sih, cuman kadang di bawah ada ta'liq yang cukup bagus dari Mesir, Muhammad bin Nasr Abu Jabal barakallahu fik. Naam. Naktafi bihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.